Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa huwa nabiyyuhul mujtaba. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas berbagai limpahan nikmatnya yang begitu banyak, yang begitu besar kepada kita semuanya. Nikmat Allah Jalla wa Ala yang apabila kita berusaha untuk menghitungnya, maka kita tidak akan mampu untuk menghitung semua nikmat Allah Jalla wa Ala. Dan seandainya kita berusaha untuk mensyukurinya sebaik mungkin, pasti akan lebih banyak kurang dari apa yang telah kita terima dibandingkan apa yang kita berikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah Jalla wa Ala, apabila kalian berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Karena begitu banyaknya, begitu besarnya, begitu terus-menerusnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan pemberiannya kita terima. Tatkala kita melihat diri kita, maka diri kita dipenuhi dengan nikmat. Mata yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan beserta kegunaannya adalah nikmat Allah Jalla wa'ala yang begitu besar. Telinga, begitu pula fungsi dan manfaatnya adalah nikmat Allah Jalla wa'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yang juga nikmat ini adalah begitu besar. Seandainya kita beribadah kepada Allah Jalla wa'ala sepanjang tahun, entah apakah seimbang ibadah kita ini dengan pemberian pendengaran dan penglihatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Itu baru penglihatan, itu baru pendengaran, nikmat duniawi, nikmat yang sementara, nikmat yang dapat difungsikan tatkala kita berada di dunia. Apalagi nikmat yang ada pada kalbu masing-masing kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nikmat iman, yang dengan nikmat iman ini kita akan mendapatkan keberuntungan biiznillah, bukan hanya di dunia, tapi juga kita akan mendapatkan keberuntungan di akhirat. Nikmat amal soleh dan nikmat mengilmui berbagai macam amalan soleh sehingga kita bisa melakukan amalan soleh tersebut, nikmat. Dan nikmat beramal soleh adalah nikmat yang tatkala kita wafat, di saat itulah nikmat tersebut menjadi sangat besar. Karena begitu luar biasanya manfaat dari amal soleh yang dilakukan oleh seseorang tatkala dia hidup di dunia. dan yang lainnya, berbagai macam nikmat dari Allah Jalla wa Ala yang hendaknya kita senantiasa mengingat-ingatnya agar kita lebih besar rasa syukurnya, lebih besar rasa terima kasihnya kepada Al-Mun'im, Zat yang memberikan kepada kita nikmat tersebut. Laulallah mahtadaina wala sumna wala sallaina. Dikatakanlah sebagian salaf, apabila bukan karena Allah Jalla wa'ala, bukan karena Allah Jalla wa'ala dan nikmatnya, niscaya kita tidak akan bisa mendapatkan hidayah, niscaya kita tidak akan bisa puasa, dan kita tidak akan bisa sholat. Namun nyatanya, dari sekian banyak makhluk Allah Jalla wa'ala di muka bumi ini, kitalah yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah Islam, hidayah sunnah. Dari sekian banyak makhluk Allah Jalla wa'ala, dari sekian banyak manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala tempatkan di muka bumi ini, ternyata kita termasuk orang-orang yang Allah pilih untuk bisa sujud kepadanya, untuk bisa puasa karenanya. Sungguh besar nikmat yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingatlah oleh kalian pemberian-pemberian Allah agar kalian beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan malam hari ini, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan 42 hadis yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Di mana kita sampai pada hadis yang ke-40 dari 42 hadis yang beliau tuliskan, yang beliau kumpulkan. Hadis yang ke-40 tersebut adalah hadis yang secara asal dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang kedua pundakku. Dipegang pundaknya Abdullah bin Umar dari arah depan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau, yang saat itu Abdullah bin Umar masih sangat muda belia. Beliau adalah salah satu dari sahabat-sahabat muda yang ada di tengah-tengah para sahabat senior. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada anak muda ini, Abdullah bin Umar, yang kelak akan menjadi tokoh, yang kelak akan menjadi pemimpin, yang kelak akan menjadi pembimbing umat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing, seperti seorang perantau. Aw 'abiru sabil, atau jadilah engkau di dunia ini seperti seorang musafir yang sedang numpang lewat di jalan kampung. Jadilah engkau seperti itu, wahai Abdullah bin Umar, tatkala engkau memposisikan dirimu tatkala hidup di dunia. Demikianlah ma'asyiral muslimin pesan singkat yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada Abdullah bin Umar, sahabat muda di waktu itu. Kemudian dalam riwayat hadisnya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah." Apabila kamu berada di sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan apabila engkau berada di pagi hari, maka jangan engkau menunggu sore hari. Wa khudh min sihhatika limaradhika, ambil kesempatan tatkala sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan ambil kesempatan tatkala kamu hidup sebelum datang saatnya kamu mati. Demikianlah ma'asyiral muslimin, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullah, hadis yang agung, hadis yang besar, hadis yang luar biasa isinya dan kandungannya, meskipun lafadznya pendek akan tapi maknanya begitu luas. Di dalamnya terdapat bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam kepada Abdullah bin Umar, berikut kepada kita segenap umatnya, bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap dunia yang fana ini. Allah subhanahu wa ta'ala wasakhara lakumul layla wan nahar, Allah menundukkan kepada kita dunia, malam dan siang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk kita. Waktu-waktu yang terus berjalan, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sebagai waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dengan berbagai macam fasilitas-fasilitas dunia. Bagaimana seharusnya seorang mukmin menyikapi dunia ini? Apakah dia harus terlena dan menganggap dunia ini sebagai tempat tinggalnya, ataukah sebaliknya? Apakah seorang mukmin harus menganggap bahwasanya dia akan kekal di dalam dunia sehingga dia perlu mengumpulkan sebanyak-banyaknya perbendaharaan dunia, ataukah dia harus berbekal untuk mendapatkan keberuntungan di hari akhir tatkala dia berada di dunia pada hari-hari yang dia tidak tahu berapa batas hari yang akan dia dapatkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan di dalam hadis ini, seorang mukmin itu tatkala dia berada di dunia, Nabi alaihi salatu wasallam perintahkan untuk dia anggap dirinya sebagai gharib. Dia anggap dirinya sebagai seorang yang asing. Seorang yang asing adalah seorang yang datang dari negeri yang lain, menetap tinggal pada negeri perantauannya, dan dia akan yakin, dan dia yakin bahwasanya dirinya nanti kelak akan pergi dari tempat perantauannya menuju tempat asalnya. Inilah sikap yang pertama yang seharusnya diberikan oleh seorang muslim, seorang mukmin terhadap dunia ini. Dia menganggap dunia adalah tempat merantau dan dia asing dalam perantauan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga dijelaskan oleh al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahmatullahi taala alaih, tatkala seorang di dunia ini menganggap dirinya adalah orang yang asing, dia datang dari negeri yang lain, menetap di negeri perantauannya, dan dia akan dia meyakini kelak dia akan kembali ke tempat asalnya, maka secara otomatis fahuwa ghairu muta'alliqil qalbi bi baladil ghurbah, dia tidak akan terlalu terpaku dengan tempat perantauannya tadi, karena dia meyakini dunia ini bukan tempat yang dia akan kekal di dalamnya. Kita manusia, insan, tempat asal kita, tempat asal bapak kita Adam dan Hawa alaihimassalam adalah surga, jannah. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan Adam dan Hawa, dan Allah subhanahu wa ta'ala tempatkan keduanya di dalam surganya yang begitu nikmat, begitu luar biasa, begitu besar, begitu lengkap fasilitas-fasilitasnya. Namun musuh Allah jalla wa'ala yang penuh dengan kesombongan, musuhnya Adam alaihi salam dan segenap keturunannya yang tidak kenal namanya ketundukan, dialah iblis lanatullahi alaih, menggoda ayah kita, menipu ayah dan ibu kita, sehingga ayah dan ibu kita Adam alaihi salam dan Hawa alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan keduanya dari surganya sebagai ujian untuknya dan ujian untuk anak keturunannya. Kita adalah anak Adam. Tempat asal kita, tempat asal ayah kita, tempat asal ibu kita adalah surga. Dunia ini sebagaimana dunia yang ada pada Adam. Adam menganggap dunia adalah tempat di mana dia akan diuji. Tempat di mana dia akan mendapatkan berbagai macam kesulitan. Tempat di mana dia merantau di sini. Dan Adam alaihi salam bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala atas semua kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dan Allah akan kembalikan Adam ke dalam surganya. Maka kita sebagai anak Adam hendaknya meyakini ini seyakin-yakinnya dan berusaha sekuat-kuatnya agar kita bisa mengikuti jejak langkahnya Adam alaihi salam tatkala ditempatkan di dunia yang fana ini, tatkala ditempatkan di dunia yang akan berakhir ini. Hendaknya kita berbekal dengan bekal-bekal yang akan menguntungkan kita dan akan menyebabkan kita kembali ke tempat negeri di mana ayah kita berasal, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita terasing. Kita adalah seorang perantau. Kita adalah gharib. Qalbuhu muta'alliqun biwatanihi alladhi yarji'u ilaih. Seorang mukmin, dia tinggal di dunia, namun kalbunya selalu rindu dengan negeri di mana dia berasal, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inama huwa muqimun fid dunya liyaqdiya marammata jihazihi ila ruju'i ila watanih. Dia berada di dunia sebagai perantau, maka tugasnya adalah mempersiapkan segala bentuk persiapan dengan matang untuk dia kembali ke tempat di mana dia berasal. Wa man kana fid dunya kadzalik, seorang yang menganggap dunia adalah tempat perantauannya, bukan tempat asalnya, bukan tempat tinggal dia selamanya. Orang yang menganggap dunia seperti ini, fala hamma lahu illa fit tazawudi bima yanfa'uhu 'inda 'audihi ila watanihi, maka tidak ada kepentingan baginya kecuali hanya kepentingan untuk mencari bekal yang akan bermanfaat untuknya tatkala dia kembali ke negeri asalnya. Fala yunafisu ahlal balad alladhi huwa gharibun bainahum, maka seorang perantau yang berada dalam negeri terasing, dia tidak akan berlomba-lomba dengan penduduk aslinya demi meraih ketinggian di tengah-tengah penduduk asli tersebut. Dunia adalah surganya kafirin. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, ad-dunya jannatul kafir, ya. Dunia ini adalah jannatul kafir. Surganya orang kafir. Tempat di mana orang kafir mereka bisa bernikmat-nikmat. Tempat di mana orang-orang kafir mereka akan merasa senang dan berbahagia sebentar. Ini dunia. Dan dunia ini adalah tempatnya mereka. Seorang mukmin tatkala menganggap dirinya sebagai terasing di dunia ini, maka dia tidak akan bersaing dengan orang-orang kafir demi meraih kelezatan-kelezatan dan kenikmatan-kenikmatan dunia bersaing dengan mereka kafirin. Fala yaghrurka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengisyaratkan, jangan membuatmu tertipu wahai hamba Allah, bagaimana tatkala engkau melihat orang-orang kafir berbolak-balik dari satu negeri ke negeri yang lain di dunia ini. Jangan membuatmu itu tertipu. Melihat orang kafir, mereka menjadi orang-orang yang sukses dunianya. taqallubul ladzina kafaru fil bilad, mereka bisa pergi ke sana, mereka bisa pergi ke sini. Mereka bisa pergi dari satu negeri ke negara yang lain dengan begitu mudahnya. Mereka bisa melakukan ini dan itu. Dunia mereka, tempat tinggal mereka, tempat di mana mereka akan bernikmat-nikmat berbahagia, ini adalah dunia. Dunia bagi mereka kafir. Adapun mukmin, sebagaimana dijelaskan oleh Hafidz Ibnu Rajab, hendaknya mukmin itu tidak berlomba-lomba melawan orang-orang kafir dalam meraih kenikmatan dunia, karena dia tidak akan bisa menyaingi orang-orang kafir. Ikhwah, sekaya apapun seorang mukmin, dia akan tetap tidak bisa maksimal menikmati dunia ini. Sekaya apapun dia. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih, penulis kitab Fathul Bari, beliau di masa hidupnya ditunjuk sebagai seorang qadhi, hakim di negara Mesir. Dan hakim di kala itu adalah salah satu pihak yang diperhatikan oleh penguasa dalam hal kesejahteraan dunianya. Al-Hafidz Ibnu Hajar pernah keluar ke kampungnya dengan membawa, mengendarai kuda yang bagus, berpakaian dengan pakaian yang bagus. Di saat itu beliau melewati seorang kafir Nasrani, namun miskin. Miskin dia. Ibnu Hajar kaya. Si Nasrani ini kafir, miskin. Maka Nasrani tadi bertanya, yang maknanya, wahai qadhi, bukankah dunia ini penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir? Yang menurutmu saya kafir, menurut engkau sebagai muslim saya Nasrani kafir. Dia bertanya itu. Bukankah di dalam agamamu diajarkan bahwasanya dunia itu adalah penjaranya seorang mukmin dan surganya orang kafir? Bagaimana keadaan yang saat ini sedang kita rasakan bersama? Ternyata engkau lebih sejahtera dibandingkan saya. Engkau kaya, saya miskin. Engkau menggunakan kuda yang bagus, saya berjalan kaki. Nasrani ini mengatakan kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullahi alaih menjawab, betul, dunia ini adalah penjaranya seorang mukmin dan surganya orang kafir. Karena tadi, sebagaimana yang kita sebutkan di awal, sekaya apapun seorang mukmin, dia tetap terpenjara dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Seorang mukmin kaya, apakah dengan itu dia bisa menikmati khamr yang katanya lezat? Tidak bisa. Seorang mukmin yang kaya, apakah dia bisa menikmati daging B2 yang katanya lezat? Tidak bisa. Terkukung dengan aturan, terbatas dengan batas-batas. Sehingga seorang mukmin meskipun dia kaya, meskipun dia mampu, dia tidak bisa maksimal menikmati dunia ini. Segala kemauannya tetap harus ada aturan yang dia ikuti. Tidak semua yang dia mau dia bisa dapatkan, meskipun dia hidup sebagai seorang yang kaya. Adapun kafir, kata Ibnu Hajar, engkau, meskipun engkau miskin, tapi segala apa yang mungkin bagi kami haram, bagimu halal, itulah surgamu. Namun, apa yang menurut kami enak, menurut kami nyaman, tapi selama itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, kami tidak bisa menikmatinya, kami tidak bisa memakannya, kami tidak bisa meminumnya, itulah sijen, itulah penjara. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sehingga sekali lagi seorang gharib, seorang yang terasing, mukmin di dunia ini sebagai seorang yang terasing, dia tidak akan bisa maksimal menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di dunia ini. Nabi alaihi salatu wassalam tatkala bersabda tentang masalah khamr, tentang masalah minuman keras. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, innama lana fil akhirah walahum fid dunia. Khamr, minuman keras, minuman yang memabukkan, itu untuk mereka, orang-orang kafir di dunia ini, dan untuk kita di akhirat. Untuk mereka, orang-orang kafir, dunia ini dan segala kelezatannya, dan segala kelezatan-kelezatan yang hakiki akan kita dapatkan di akhirat nanti. Karena ini bukan tempat di mana kita bisa berfoya-foya. Dunia bukanlah tempat di mana kita bisa bernikmat-nikmat dengan menikmati semua kenikmatan dunia. Kita terasing di sini. Yang harus kita lakukan sebagai seorang terasing adalah berbekal dengan perkara-perkara yang akan bermanfaat buat kita tatkala kita kembali ke negeri kita di mana kita berasal. Taatlah kepada Allah, ikuti perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah, berimanlah kepada Allah, berakhlaklah dengan akhlakul karimah. Inilah bekal yang akan menguntungkan kita tatkala kita pulang kembali ke negeri di mana kita berasal, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang kedua, Nabi alaihi salatu wassalam berpesan kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadilah engkau di dunia seperti abiru sabil, seorang musafir yang numpang lewat. Kalau tadi tatkala kita menganggap diri kita sebagai gharib, orang yang terasing, berarti kita menganggap di dunia ini kita memang tinggal. Namun tidak selamanya. Nah, yang kedua, pesan Nabi alaihi salatu wassalam kepada Abdullah bin Umar, jadilah engkau di dunia ini seperti musafir. Dan musafir adalah orang yang tidak tinggal di tempat di mana dia lewat. Kita numpang lewat Samarinda, kita tidak tinggal di Samarinda. Kita akan masuk lewat di sana dan kita akan keluar pergi dari tempat di mana kita lewati tadi. Inilah dunia. Kalau kita tidak menganggap diri kita sebagai seorang yang terasing, maka anggaplah diri kita sebagai seorang musafir yang numpang lewat di dunia. Numpang lewat itu sebentar, tidak lama. Meskipun lama, akan juga ditinggalkan tempat di mana kita lewat tersebut. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahmatullahi alaih, Al-halutsani, keadaan yang kedua yang hendaknya ada pada diri seorang muslim adalah an yunzilal mu'minu nafsahu fid dunya ka'annahu musafirun ghairu muqimin albattah. Hendaknya seorang mukmin memposisikan dirinya di dunia ini seperti seorang musafir yang tidak tinggal sama sekali di dunia. Wa innama huwa sa'irun fi qat'i manazilis safar. Di dunia ini dia hanya berjalan untuk menghabiskan masa-masa di mana dia melakukan perjalanan. Hatta yantahiya bihi ila safar. Hingga dia menyelesaikan perjalanan safar tersebut pada akhirnya. Dan akhir perjalanan kita, akhir safar kita, wahwal maut, adalah maut, kematian dari masing-masing kita. Kita berjalan. Semenjak kita dilahirkan, kita berjalan. Semenjak kita dilahirkan, kita adalah musafir. Dan akhir safar kita, akhir keberadaan kita sebagai musafir adalah tatkala kita mati, menghembuskan nafas terakhir dari dunia ini. Wa man kanat hadhihi halahu fid dunya, maka barang siapa yang dia menganggap dirinya di dunia sebagai seorang musafir yang tidak tinggal sama sekali, tidak mukim sama sekali, maka fahimmatuhu tahsilul zadil safar, maka kesemangatan dia tatkala berada di dunia adalah berusaha untuk meraih bekal melanjutkan safar. Bekal melanjutkan safar. Karena setelah kita meninggalkan dunia ini, tidak ada lagi kesempatan untuk menambah bekal. Dunia adalah darul amal. Negeri di mana kita beramal di sana. Negeri di mana kita mencari peruntungan untuk kita semuanya. Setelah mati, yang ada adalah hari-hari perhitungan, hari-hari penghakiman. Tidak ada lagi kesempatan untuk menambah amal. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua bekal yang kita perlukan untuk meraih keberuntungan tatkala kita melanjutkan safar kita setelah mati adalah berusaha untuk kita raih itu bekal selama kita di dunia. Walaysa lahu himmatun fil istikthari min mata'id dunya. Seorang musafir, dia tidak akan memiliki kesemangatan untuk memperbanyak perbendaharaan dunia. Dia tidak punya keinginan besar untuk memperbanyak perbendaharaan dunia, karena di dunia ini dia adalah seorang musafir, yang mana apabila dia memiliki perbendaharaan dunia, kelak di yaumul akhir dia akan ditanya, dia akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa dia meraih perbendaharaan dunia tadi, untuk apa dia gunakan perbendaharaan dunia tadi. Dunia mubahuha hisab, halaluha hisab, wa haramuhan nar. Inilah dunia. Yang halalnya akan dihisab, yang haramnya akan dimasukkan ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Dunia ini tidak ada yang lepas dari perhitungan. Semua yang kita punyai dari mata'ud dunia, semua yang kita punyai dari perbendaharaan dunia, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Jalla wa'ala. Walihada awsan Nabiya sallallahu alaihi wasallam jama'atan min ashabihi an yakuna balaghuhum minad dunya kazadir raqib. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada banyak para sahabatnya untuk mereka mengambil dunia ini, mengambil bahagian daripada dunia ini sebagaimana musafir mengambil bahagian dari bekalnya. Bekal dunia ringan. Bekal dunia bukan prioritas. Yang menjadi prioritas, yang menjadi harus besar adalah bekal untuk kita meraih keberuntungan di hari akhir. Demikianlah yang dipesankan oleh banyak salaf kita, banyak ulama kita, di antaranya Al-Imamul Hasanul Basri rahmatullahi alaih. Beliau mengatakan, innama anta ayyamun majmu'ah. Wahai manusia, kamu itu adalah kumpulan hari. Kamu itu adalah kumpulan hari. Kullama madha yawmun madha ba'duk. Setiap kali melewatimu satu hari, maka hilang sebahagian dari dirimu. Hilang sebahagian umurmu. Engkau akan semakin dekat kepada kematian. Setiap kali engkau melewati satu hari, maka engkau semakin dekat dengan kematianmu, engkau semakin dekat dengan akhirmu. Maka bersemangatlah untuk mencari keberuntungan, mencari amalan, mencari ucapan, perbuatan yang akan membuatmu menjadi seorang yang beruntung tatkala engkau berada nanti di hari akhir. Tatkala engkau didudukkan, tatkala engkau dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Jalla wa'ala, carilah peruntunganmu di hari-hari yang engkau lewati. Begitu pula ma'asyiral muslimin, apa yang dikatakan oleh al-imam Dawud At-Ta'i rahmatullahi alaih, kata beliau, innamal laylu wa nahar marahilu yanziluhan nasu marhalatan marhalatan. Sesungguhnya malam dan siang ini adalah tingkatan-tingkatan yang dilalui oleh manusia, satu tingkatan demi satu tingkatan, hari demi hari, malam demi malam. Tingkatan itu adalah tingkatan yang dia lewati, hatta yantahiya dzalika bihim ila akhiri safarihim, hingga malam dan siang tersebut membawa dirinya kepada akhir perjalanan, yaitu al-maut. Pesannya kata Imam Dawud At-Ta'i, fa in istata'ta an tuqaddima fi kulli marhalatin zadan lima baina yadayha faf'al. Maka apabila kamu mampu untuk mempersiapkan bekal, ya, apabila kamu mampu untuk mempersiapkan bekal pada setiap tingkatan, engkau persiapkan bekal untuk tingkatan berikutnya, maka lakukan itu. Apabila kamu bisa mencari bekal pada hari ini untuk hari esokmu, lakukan. Apabila engkau bisa mencari bekal pada malam ini untuk malam esokmu, lakukan. Fa inna inqita'as safar an qaribin ma huwa, karena terhentinya perjalanan dunia ini sangat dekat, sedekat apapun kita menganggap, wal amru ajalu min dzalik, perkaranya lebih cepat dari apa yang kita duga, perkaranya lebih cepat dibandingkan apa yang kita kira. Inilah dunia. Fatazawwad li safarik, maka berbekallah engkau untuk perjalananmu. Tiada yang tahu tatkala kita masih hidup di dunia ini bisa berbekal untuk kepentingan akhirat kita di malam hari ini. Entahlah apakah besok pagi kita masih bisa berbekal, kita masih bisa menambah bekal untuk keberuntungan kita di hari akhir nanti. Entahlah, kita tidak tahu itu. Semuanya terahasiakan dengan begitu rapat oleh Allah Jalla wa'ala. Tidak ada yang tahu. Maka waqdi ma anta qadin min amrik, kata Imam Dawud At-Ta'i, lakukan apa yang kau mau. Faka'annaka bil amri qad baghatak, dan berhati-hatilah jangan sampai akhir safarmu datang kepadamu secara tiba-tiba. Lakukanlah kebaikan dan hindarilah kemungkaran. Itulah bekalmu untuk meraih keberuntungan di hari akhir nanti. Dan ketahuilah, akhir dari safarmu, akhir dari perjalananmu, engkau tidak mengetahuinya. Lebih cepat dari apa yang mungkin engkau duga, lebih cepat dibandingkan apa yang sebelumnya engkau kira. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula nasihat dari al-Imam Al-Fudail Ibn Iyad rahmatullahi alaih. Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan kepada seorang lelaki, kam atat alaika, sudah berapa tahun dunia ini engkau lewati? Maka orang tadi mengatakan, situna sanatan, saya telah melewati 60 tahun. Maksudnya dia sudah berusia 60 tahun dan ia masih hidup. Maka pesan Al-Fudail bin Iyad kepada lelaki yang berusia 60 tahun tadi, fa anta mundu sittina sanatan tasiru ila rabbika yushiku antabluh. Maka engkau selama 60 tahun lalu engkau berjalan kepada Allah dan hampir saja engkau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tadi pun bertarji', orang tadi pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Imam Fudail bertanya kepadanya, apakah engkau tahu tafsir dari tarji'? Apakah engkau tahu tafsir dari kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Tafsirnya adalah ana lillahi abdun wa ilaihi raji'. Lihatlah pesan dari Al-Fudail bin Iyad, makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah sesungguhnya aku milik Allah sebagai hamba dan aku akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman 'alima annahu lillahi 'abdun, maka barang siapa yang meyakini dia adalah hamba Allah, wa annahu ilaihi raji', dan dia meyakini bahwasanya dia akan kembali kepada Allah, falyalam annahu mauquf, maka hendaknya dia juga meyakini dia akan diberdirikan di hadapan Allah Jalla wa Ala. Wa man alima annahu mauquf, dan siapa yang meyakini bahwasanya dirinya akan diberdirikan oleh Allah Subhanahu wa taala, falyalam annahu mas'ul, maka hendaknya dia yakin bahwasanya dia akan dimintai pertanggungjawaban. Wa man alima annahu mas'ulun, maka dan barang siapa yang meyakini bahwasanya dia akan dimintai pertanggungjawaban, falyu'idda lis-su'ali jawaban, maka hendaknya dia persiapkan jawaban dari soal yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah kalimat yang dalam, yang jangan sampai kalimat ini semata-mata terucap sebagai rutinitas kita manakala kita mendengar ada seorang yang wafat. Renungkan kalimat ini. Al-Fudhail bin Iyad mengajak seorang pria 60 tahun tadi untuk merenungi kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini bermakna bahwasanya kita adalah hamba Allah, akan kembali kepada Allah, dan kembali kepada Allah bukan hanya mati meninggalkan dunia, tapi kembali kepada Allah kelak setelah kematian kita. Setelah kita kembali dari dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberdirikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diperintahkan untuk menjawab pertanyaan tadi. Maka tatkala engkau mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, fikirkan, kata Al-Fudhail bin Iyad, jawaban apa yang akan engkau persiapkan tatkala ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun terucap pada mulut-mulut manusia tatkala engkau sudah menutupkan matamu untuk selama-lamanya dari dunia ini. Pikirkan itu. Akan menjawab apa saya kelak di akhirat nanti? Pertanggungjawaban seperti apa yang akan saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada kedustaan, di hari tidak ada lagi barakallahu fikum kalimat-kalimat yang salah, semuanya adalah kalimat haqqin. Apabila lisan kita berusaha untuk berdusta, maka lisan kita akan terkunci, tangan kita akan bersaksi perbuatan apa yang telah kita perbuat. Kaki kita akan bersaksi ke arah mana kita berjalan. Mata kita akan bersaksi untuk apa mata ini digunakan. Semuanya adalah persaksian yang jujur, dan semuanya adalah penghakiman yang adil. Allah Subhanahu wa taala akan melakukan hal itu kepada masing-masing kita. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Al-Fudhail bin Iyad tatkala beliau menjawab atau menasehati seorang lelaki 60 tahun tadi, maka lelaki tersebut bertanya, "Famal hilah?" Lantas apa yang harus aku lakukan wahai imam? Apa yang harus aku lakukan manakala aku yakin aku nanti akan kembali, aku akan berdiri, aku akan ditanya? Maka kata Al-Fudhail bin Iyad, "Tuhsinu fi ma baqiya yughfar laka ma madha." Berbuat baiklah pada sisa umurmu, niscaya akan diampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Fa innaka in asata fi ma baqi, karena kamu apabila tetap berbuat jelek di sisa umurmu yang sudah 60 ini, kalau kamu tetap berbuat jelek, ukhitta bima madha wa bima baqi, engkau akan diazab dengan perbuatanmu yang lalu dan perbuatanmu di sisa-sisa umurmu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, berarti intinya adalah bertaubat. Bertaubat dan berbuat baik. Bertaubat dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dan berbuat baik pada sisa umur kita. Inilah cara untuk kita mempersiapkan jawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala kita diberdirikan, tatkala kita ditanya, tatkala kita dimintai pertanggungjawaban. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terakhir, Al-Imamul Hasanul Basri rahmatullahi alaih juga berpesan sebagai nasihat untuk kita semuanya. Lam yazalil lailu wan nahar sari'aini fi naqsil a'mar. Malam dan siang begitu cepat keduanya berjalan untuk mengurangi umur-umur manusia. Wa taqribil ajal, dan begitu cepat keduanya lewat untuk mendekatkan seseorang kepada ajalnya. Hayhata qad sahiba nuhan wa adan wa thamuda wa qurunan ba'da dhalika baina dhalika katsira fa asbaha qadimu ala rabbihim. Ingatlah, ingatlah dahulu malam dan siang yang saat ini kita berada di dalamnya, dia telah melewati kaumnya Nabi Nuh, telah melewati kaum Ad, telah melewati kaum Tsamud, dan generasi-generasi yang banyak di antara generasi-generasi tersebut. Fa asbahu qadimu ala rabbihim, dan mereka telah datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah mendahului kita, mereka telah terlebih dahulu dipertemukan dengan Allah Jalla wa ala. Wa waradu ala a'malihim, dan mereka datang membawa amalan-amalan mereka. Malam dan siang yang sama, makhluk Allah Subhanahu wa taala ini malam dan siang telah melewati kaum-kaum dengan membawa sejarah-sejarah mereka. Sejarah gemilang ataupun sejarah kelam. Segemilang apapun prestasi suatu kaum, mereka akan berakhir dilalui dengan malam dan siang dunia ini. Begitu pula kita. Begitu pula kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segemilang apapun prestasi kita di dunia, kita akan berhenti dilewati malam dan siang pada dunia ini. Kita akan berada pada alam yang lain, dan kita akan membawa amalan kita masing-masing. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inilah beberapa pesan yang dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dari para ulama ussalaf untuk menambah kesemangatan kita, untuk menambah keimanan kita, untuk menambah kepedulian kita di dalam beramal soleh, di dalam menganggap begitu pendeknya dunia ini, begitu pendeknya umur kita, begitu pendeknya waktu kita, sehingga jadilah kita di dunia sebagaimana yang dipesankan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, jadilah kita di dunia sebagai seorang yang gharib, sebagai seorang yang terasing, atau sebagai seorang musafir. Seorang gharib, seorang terasing yang tinggal di dunia namun tidak selamanya, atau seorang musafir yang sama sekali tidak tinggal di dunia ini. Seorang terasing yang selalu rindu kepada negeri di mana dia berasal, sebagai seorang musafir yang selalu mempersiapkan diri untuk mendapatkan keberuntungan di saat perjalanannya, di saat safarnya nanti telah selesai. Wallahu a'lam bissawab. Ini mungkin yang bisa kita bahas di pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wa naktafi bihadzal qadar. Waffaqallahu jami' lima yuhibbu wa yirda. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.